kan seranan dapatlah meraja buana karena jaya yuda di atas sangkara menguncak kesumat kau manusia menyalakan bencana buat sesama berpacu menggandakan senjata berpasat tuk bertata tuk mengumbar nafsu durjana angkara menganakan cinta perdamaian gemakan demi kebahagiaan. Kita rangkai bahagia cinta hilang kenyian sayang hilang temannya damailah selama-lamanya Hiroshima kedua menjelma terus membara andai jada iba pun belas membakar bahanakan cinta perdamaian.